أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan keimanan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, nabi, utusan kepada kita agar kita mengikuti manhaj, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita dari segala noda-noda kemusyrikan dan kekufuran. Sebab kalaupun seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, atau memang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sebenarnya lah Allah memiliki langit dan bumi ini. Allah tidak pernah rugi dengan kekufuran seorang hamba. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ma nafa'a fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum sa'aluni wa'ataitu kulla su'lah ma naqasa min mulki shay'a illa kama yuqasul mikhyatu fil bahr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, ketahuilah sekiranya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, seluruh jin dan manusia semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah, sungguh itu tidak menambahi kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, jika manusia yang pertama sampai yang terakhir, seluruh jin dan manusia durhaka kepadaku, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku walau sedikit pun. Begitu juga kalau kalian semuanya meminta kepadaku, dan aku penuhi setiap permintaan kalian, maka itu tidak akan mengurangi kekayaanku, kecuali layaknya seperti jarum dimasukkan ke dalam laut. Subhanallah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa agama Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Allah tidak menginginkan dari kita sebagai hambanya balasan apapun, karena Allah itu ghaniyun hamid. karena Allah itu maha kaya. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya, wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang tersirat dan tersurat dari dalam hati kita. Dan Allah maha bijaksana dengan menempatkan hamba-hambanya yang beriman di dalam syurga dan menempatkan orang-orang yang kufur dan durhaka kepadanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar telah hadir di studio kita yang akan memberikan kontribusi seputar ayat ini. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Satu hal yang cukup menarik di dalam ayat ini adalah bahwa ternyata ayat ini sangat sesuai dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah bermunculan berbagai macam aliran sesat. Yeah. Salah satunya adalah aliran Al-Qiyadah yang dipimpin oleh Ahmad Musaddiq, di mana dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul yang baru diutus begitu, sehingga dia berhak untuk menyampaikan apa yang sudah diwahyukan kepadanya. Pertanyaan saya Ustaz Ardi, apa yang dilakukan oleh Ahmad Musaddiq ini dengan mengatakan dirinya sebagai nabi atau rasul? Apakah ini satu hal yang baru, tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya? Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Apa kira-kira menurut pandangan Ustaz, kenapa munculnya aliran-aliran palsu yang semuanya rata-rata itu memandangkan dirinya sebagai nabi palsu? Ada aliran Ahmadiyah yang sebelum ini juga menganggap dirinya sebagai utusan nabi yang baru. Baik, jadi kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan Islam, maka sebenarnya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bukan hal baru lagi. Bukan hal yang baru. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terkuras tenaga kita, pikiran kita untuk menghadapi orang seperti ini. Yang penting bagi kita adalah kembali kepada konsep dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Mari kita jaga gawang kita masing-masing. Jangan semuanya menjadi penyerang. Keluar rumah semua, sehingga gawang kita kebobolan, tak ada yang menjadi back. Mak, ayah keluar, anak ditinggal dengan pembantu. Ini akan menjadikan apa yang gawang kita akan kebobolan. Nah, nabi palsu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal ada Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian kita mengenal itu juga ketika Rasulullah masih hidup. Sudah ada ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang ikut memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Dan begitu juga Aswad Al-Anzi. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orangnya hitam, makanya disebut dengan Aswad. Dan Al-Anzi karena hidungnya itu seperti hidung kambing. Selalu flu. Begitu. Selalu dia... pokoknya mengapak, mengeluarkan sedikit lah. Dan memang banyak orang-orang yang tidak tahu diri seperti inilah yang mengaku kemudian sebagai seorang nabi. Nah, oleh karena itu, mari kembali kita kepada keluarga kita masing-masing. Kita perhatikan, inilah konsep menjaga itu tadi. Jangan pernah kita tinggalkan anak kita, baik itu dalam bermain, dalam belajar, apalagi yang berkaitan dengan pengajian-pengajian itu sendirian. Kita perlu untuk melakukan recheck, melihat ke dalam apa sebenarnya yang mereka kaji. Karena zaman sekarang ini, ada kemarin juga sebelum Ramadan, ya, ketika saya mengisi pengajian, ada yang bertanya kepada saya, ada sekarang pengajian yang itu mirip-mirip seperti wirid-wirid, membaca wirid-wirid, tetapi mereka tidak mengasih tahu orang tuanya. Itu mengajinya sampai nanti ke Asahan, ke Batubara, ya, pergi ke daerah-daerah tertentu. Dan itu baik perempuan ataupun laki-laki tidak tahu identitas mereka bagaimana bentuknya. Gitu. Yang penting mereka berkumpul dan sangat tunduk dan patuh kepada kepalanya itu tadi. Pimpinannya. Ya, sehingga mereka seakan-akan diberikan obat-obat sehingga lupa begitu. Seperti orang yang sedang seperti robot lah, iya, digerakkan. Sudah digerakkan begitu. Nah, ini mengapa ini terjadi? Mungkin antara lain kesilapan dan kekurangan perhatian para orang tua kepada anak juga. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi, ayah pergi meninggalkan rumah, anak belum bangun tidur. Ayah pulang ke rumah, anak sudah tidur. Begitu juga ibu. Ibu pergi bekerja, anak dititipkan kepada pembantu, atau dititipkan kepada baby sister, atau dititipkan kepada orang-orang yang itu semuanya tidak atau kurang bertanggung jawab. Nah, ini menjadi permasalahan. Ya. Ustaz, kalau di dalam ayat ini kan sudah cukup jelas Allah mengatakan qad ja'akum ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. Telah datang kepada kamu rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka hendaklah kamu beriman. Kalau kita lihat dengan berbagai dengan kemunculan berbagai aliran sesat yang berusaha yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya jauh daripada ajaran Islam. Ini menurut Ustaz kira-kira apakah tidak paham terhadap ajaran Islam atau hanya sekedar ingin mencari kemudahan atau mencari popularitas atau bagaimana nih Ustaz? Iya. Jadi memang banyak hal yang kalau kita lihat menjadi permasalahan di sini. Bahkan ada yang mengatakan ini ada unsur politisnya begitu. Tapi yang jelas ini kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Iya. Nah, kalau sudah cerita hawa nafsu, banyak faktor yang bisa menimbulkan itu. Bisa karena ingin mencapai popularitas, karena ingin mencapai uang, keharta, kekayaan, atau hanya sekedar ingin mendapatkan atau tercatat sebagai orang yang ternama begitu. Nah, ini juga menjadi permasalahan di kalangan kita saat sekarang ini. Nah, itulah bahayanya kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, orang yang ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang disampaikan kepada dia tidak akan terserap. Ya, dan dia tidak akan pernah kembali lagi kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala waliyadu billah. Jadi kalau kita melihat sekarang ini faktornya cukup banyak Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul. Ada faktor politis, ada faktor popularitas, ada juga faktor ekonomis. Nah, yang menariknya kalau saya melihat saat sekarang ini yang paling mendasari mengapa hal ini muncul adalah karena kesalahan atau kebablasan dalam memahami demokratisasi itu salah satu permasalahan kita. Seakan-akan sekarang ini kalau berbeda itu baik. Jadi kalau di dalam rumah tangga istri berbeda dengan suami baru demokrasi. Kalau sama-sama istri tunduk sama suami, oh ini berarti ada penindasan. Atau suami tunduk di bawah bendera istri, ini berarti ada penindasan. Jadi ini adalah sesuatu pemahaman yang sangat keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff menyuruh kita untuk merapatkan barisan, untuk bekerja, ya, bekerja bersama-sama, untuk saling mengisi dan diciptakannya laki-laki dan perempuan itu untuk saling mengisi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi bukan untuk saling berbeda dan tidak semua perbedaan itu mahmudah, terpuji. Gitu. Ada perbedaan yang madzmumah, salah satu yang dibentuk oleh seperti ini tadi, aliran salamullah, kemudian aliran al-qiyadah al-islamiyah atau aliran-aliran yang sempalan-sempalan seperti ini yang sebenarnya mereka tidak bertanggung jawab. Dahulu kita mendengar ada sholat berbahasa Indonesia diterjemahkan, ada sholat yang hanya wajib dua kali sehari semalam begitu, dan ini ada yang mengaku tak ada sholat. Nah, ini jadi apakah ini yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, inilah saya kira adalah sesuatu pemahaman yang sangat keliru. Karena agama itu ada mainstreamnya, ada aturan mainnya yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada memang permasalahan-permasalahan khilafiyah dan itu diketahui oleh para ulama. Oleh karena itu itulah pentingnya kita belajar. Jadi jangan overlapping, ustadz jadi dukun, jadi pengobat, jadi dokter, atau dokter jadi ustadz. Akhirnya manapun tak tentu, ya kan? Ustadz mengobati zaman sekarang banyak, jadi pengobat dia, jadi dokter, bahkan dia berani untuk melakukan operasi, padahal itu bukan bidang keahliannya. Ada pula dokter yang berubah menjadi ustadz. Wajahnya yang Ustadz Fajrul ini. Ayat ini juga ketika pertama disebutkan firman Allah ya ayyuhan nas, itu untuk menekankan bahwasanya risalah Rasulullah ini umum. Jadi untuk menguatkan ini dengan menyebutkan ayyuhan nas, untuk semua manusia, untuk semua manusia. Begitu. Bukan untuk orang beriman aja ya. Bukan untuk orang yang beriman saja. Artinya harus diterima ini begitu. Dengan perintah fa aminu khairal lakum. Jadi kebalikannya kalau tidak beriman itu adalah buruk. Nah, pandangan buruk ini juga kita lihat melalui pandang ajaran agama kan begitu. Agama Islam. Maka kalau orang yang tidak mau seperti itu, seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwasanya Allah itu adalah tidak akan berkurang kekayaannya, kekuasaannya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Karena itulah Allah sesungguhnya yang murni, yang betul-betul maha bijaksana, dan betul-betul Allah itu maha mengetahui. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata bahwasanya kalau ada orang mengakui dirinya Tuhan seperti Fir'aun itu dulu, tapi ketika pengikutnya tidak mengikutinya, merasa berkurang rasanya kekuasaan dan kepemilikannya itu. Tapi Allah tidak akan pernah berkurang. Dengan buktinya matahari itu tetap bersinar, walaupun banyak orang kufur. Gitu. Bulan tetap timbul, kan begitu. Jadi hikmahnya memang bahwasanya kita harus mengambil banyak-banyak tentang ajaran agama ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya dalam mengikuti dan mengimani apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Fajrul, saya ingin bertanya, Ustaz Fajrul. Saya tertarik dengan keterangan fa'aminu khairal lakum. Beriman, maka akan baiklah bagi kamu. Oh ya. Allah sudah mengatakan beriman itu baik, begitu. Ya. Tapi kenapa manusia ini tetap juga tidak mau mengambil kebaikan dari Allah, malah memilih kebaikan dari manusia, yang dicarinya, begitu. Dia ingin kebaikan dari yang dicarinya. Apa sih sebabnya seperti ini, gitu. Inilah sebetulnya apa yang ciptakan Allah itu kan menuruti ajaran Allah, begitu. Ketika manusia itu tidak beriman, walaupun alam ini matahari tetap bersinar, tapi alam ini akan datang dia itu murkanya, artinya marah dia. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu sebetulnya tunduk dengan perintah Allah untuk kepentingan manusia, salah satunya itu, begitu. Kenapa bisa terjadi masih ada orang memilih, begitu? Sudah jelas seperti sembahlah aku, kata Allah, akulah Tuhanmu, akulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi masih dicarinya hal yang lain, kedukun dia, misalnya. Percaya dia 100% dengan sama manusia tersebut. Padahal kita sama-sama ciptaan Allah. Itulah kadang-kadang manusia itu salah mengambil cara dan langkah, padahal sudah jelas dalam ajaran syariat ini. Kembalikan Ustaz Ardian. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat, memang inilah permasalahannya yang kita hadapi saat sekarang ini. Orang yang tidak memahami ajaran agama itu mencoba-coba untuk mencari pembenaran dari imajinasi yang ada pada diri dia. Oleh karena itu, nanti insya Allah pada ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang berlebihan di dalam beragamanya. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan kami dari tim terjemah Syafir Al-Azhar mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Dan ikutilah terus terjemah tafsir Sya'rawi ini. Semoga ada manfaatnya bagi hidup dan kehidupan kita. Saya Ardiansah, bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Fajrul mengucapkan qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.